Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Ma hiya salafiyah, apa itu salafi, karya Syekh Dr. Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita masih membahas bab yang ketiga, menjelaskan tentang beberapa nama untuk Ahlus Sunnah Salafi. Sebagaimana yang kita telah membaca keterangan dari penulis hafizahullah, bahwasanya Ahlus Sunnah Salafi itu memiliki beberapa nama, yang semua nama itu memiliki makna yang sama, memiliki arti dan hakikat yang sama. Dan nama-nama tersebut itu bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Bukan nama yang mubtada', bukan nama yang diada-adakan, yang dibuat-buat, tapi nama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutkan oleh penulis hafizahullah bahwasanya salafi memiliki beberapa nama, di antaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian Ahlul Hadith, pengikut hadith, wa Ahlul Athar, pengikut athar, wal Firqatun Najiyah, dan kelompok yang selamat, wat ta'ifah al-mansurah, kelompok yang tertolong, wal ghuraba, dan kelompok yang asing. Ini beberapa nama untuk salafi yang semuanya sama. Pada pertemuan sebelumnya, walhamdulillah, telah kita baca keterangan dari penulis hafizahullah menjelaskan nama-nama ini. Kemarin kita membaca keterangan dari beliau untuk nama yang pertama, kemudian nama yang kedua dan yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, dan Ahlul Athar. Kita telah baca penukilan dari penulis hafizahullah menukil dari ucapan para ulama Islam yang menjelaskan tentang nama-nama ini. Sekarang kita masuk pada nama yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, wa amma tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun nama al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, dan ta'ifah al-mansurah, kelompok yang tertolong. Beliau sebutkan setelah itu riwayat dan penukilan dari para ulama. Faqad warada dzalika fil hadits syahir. Dua nama ini, yaitu firqah an-najiyah dan ta'ifah al-mansurah, dua nama ini telah disebutkan dalam hadits yang masyhur. Hadits yang dikenal dengan sebutan hadits al-iftirak. Hadits yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Hadithil iftiraq, yaitu hadith yang disebut dengan hadith al-iftiraq, hadith yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqatan. Sesungguhnya bani Israel, yakni menyebut bangsa Yahud, mereka terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan, dan umatku akan berpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar illa wahidatan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Wahiyal jama'ah, golongan itu adalah golongan al-jama'ah. Hadis yang pertama ini disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala untuk menjelaskan termasuk di antara nama untuk salafi ahlu sunnah. Mereka disebut dengan kelompok jama'ah. Dan biasanya digabungkan dengan lafad ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jama'ah. Pengikut sunnah dan persatuan. Wa huwa hadithun masyhurun syahirun thabitun sahih. Hadis di atas, hadis yang sudah dikenal dan hadis yang sahih. Khilafan liman awhama tad'ifahu. Menyelisihi pandangan sebagian pihak yang menganggapnya lemah. Jadi ada sebagian orang yang menganggap hadis yang tadi kita baca itu hadis yang lemah yang tidak bisa dipakai. Namun pendapat yang sahih, hadis itu sahih, tsabit, bisa dipakai. Wa kadzalika warada fi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu alladhi taqaddam. Dan disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an yang telah lewat penyebutannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haqq al-hadith. Senantiasa ada sekelompok dari umatku mansurina 'alal haqq, kelompokku ini dibela, kelompokku ini ditolong dan dia di atas kebenaran. Dua riwayat ini kenapa jazakumullah. Yang pertama hadis tentang al-iftiraq menjelaskan tentang perpecahan umat, dan hadis yang kedua dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dua riwayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya termasuk di antara nama dan julukan salafi adalah al-firqah an-najiyah wa ta'ifah al-mansurah, kelompok yang selamat dan kelompok yang dibela. Hadis yang pertama itu digunakan sebagai dalil untuk nama al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Karena Rasul menggambarkan bagaimanakah perpecahan yang banyak yang akan menimpa umat ini. Umat ini berpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu yang selamat, yaitu kelompok ahlu sunnah wal jamaah, kelompok salafiyah. Ini kelompok yang selamat. Maka dari sini diambil nama al-firqah an-najiyah. Salafi itu merupakan kelompok yang selamat. Adapun dalil yang kedua, yaitu dalil dari hadisnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dari sini diambil nama at-ta'ifah al-mansurah. Salafi itu adalah kelompok yang dibela, kelompok yang ditolong. Karena Allah, karena Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang dia ditolong dan dibela di atas kebenaran. Kemudian penulis hafizahullah membawakan beberapa penukilan dari para ulama Islam. Beliau mengatakan, qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, qala al-hafiz al-lalikai fi syarhi usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Berkata al-hafiz al-lalikai rahimahullah dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab beliau ini ada beberapa cetakan dan bentuknya tergantung cetakan masing-masing. Ada yang satu jilid, ada yang dua jilid. Yang kitab ini isinya membahas tentang ucapan para ulama yang di situ menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip Salafi, prinsip-prinsip dan undang-undang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, fahiyya ta'ifatu al-mansurah wal-firqatun najiyah wal-usbatul hadiyah. Kelompok Salafi itu adalah kelompok yang dibela, kelompok yang selamat, dan kelompok yang mendapatkan petunjuk. Wal jama'atul adilah al-mutamassikatu bis-sunnah. Dan kelompok Salafi itu adalah kelompok yang adil dan berpegang teguh dengan sunnah. Ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsafin nabilah al-azimah. Maka hendaknya engkau, semoga Allah menjagamu, memperhatikan bagaimanakah sifat-sifat yang agung ini yang diberikan kepada kelompok yang satu ini. Hanya Salafi yang dibela, hanya Salafi yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Salafi yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Salafi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi muqaddimatil aqidah al-wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Muqaddimah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu kitab yang sangat tipis, di dalamnya menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, dan lebih banyak menjelaskan tentang prinsip Ahlus Sunnah dalam mensikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini ditulis oleh penulisnya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam jangka waktu yang lumayan singkat, ya. Tanpa adanya referensi, tanpa adanya rujukan. Semua rujukan sudah di dadanya beliau. Quran sudah hafal, hadis sudah hafal, tinggal ditulis. Ketika ada orang dari daerah wasit datang kepada beliau minta untuk ditulis bagaimanakah prinsip Ahlus Sunnah, bagaimanakah prinsip Salafi, maka beliau pun duduk antara zuhur dan asar, kemudian menulis kitabnya. Sampai asar selesai kitabnya, diberikan kepada orang tadi dan disebarluaskan di daerahnya. Kemudian kitab itu semakin menyebar dan turun-menurun sampai zaman sekarang ini masih ada. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Prinsip permintaan dari penduduk wasit. Dalam mukaddimah pendahuluan kitab ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, amma ba'd, adapun setelah itu, fahada i'tiqad al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jama'ah. Beliau mengatakan kitab ini berisikan tentang keyakinan kelompok yang selamat, kelompok yang dibela sampai hari kiamat, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini komentar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasannya termasuk di antara nama Salafi adalah Al-Firqah An-Najiyah At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kemudian penukilan yang berikutnya, wa qala syaikhu syuyukhina al-allamatul hafidh al-hakami rahimahullah fi kitabihi an-nafi' ma'arijul qabul. Dan berkata guru-guru kami, yakni ini guru besarnya, Asy-Syaikh Hafidh Al-Hakami rahimahullah, dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Kitab Ma'arijul Qabul itu ditulis oleh beliau dengan bentuk nazam, Ya, nazam itu bentuk syair. Bentuk syair, ya. Bait-bait syair yang di situ menjelaskan dan menerangkan tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimanakah prinsip mereka dalam urusan takdir? Bagaimanakah prinsip mereka dalam mensikapi penguasa? Bagaimanakah prinsip mereka dalam mensikapi orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar? Bagaimanakah prinsip mereka dalam mensikapi hari akhir, hari kiamat? Wa ila akhir, dari pembahasan-pembahasan akidah seputar prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan dalam kitabnya tersebut, wa qad jaa'a khabarus shadiqil masduq annal furqatan najiyah hum man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi huwa wa ashabuhu. Dan telah disebutkan dalam berita yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwasanya kelompok yang selamat adalah kelompok yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan umat, Yahudi akan berpecah menjadi 70 sekian golongan, Nasara akan berpecah menjadi 70 sekian golongan, dan umatku akan berpecah menjadi 70 sekian golongan, semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan saja, yaitu al-jamaah. Golongan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Otomatis para sahabat bertanya, golongan apa itu wahai Rasul? Siapa mereka ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum man kana ala mithli hadzal yaum wa ashabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al Jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah al-jamaah. Itulah ta'ifah al-mansurah, itulah al-firqah an-najiyah. Dapat jaminan penjagaan dari Allah, dapat jaminan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat jaminan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar-benar dia mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Dari sini selesai tentang nama al-firqah an-najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Menyisakan satu nama lagi, yaitu al-ghuraba. Termasuk di antara nama salafi adalah al-ghuraba, kelompok yang asing. Qala al-muallif hafizahullah, wa amma tasmiyatu bil ghuraba, adapun nama al-ghuraba, fala yakhfa ala sunniyyin hadithul ghuraba al-mashhur fi sahih. Maka tidak samar lagi bagi seseorang yang biasa meniti sunnah Rasul, hadis yang sahih yang dikenal dengan hadis al-ghuraba, hadis tentang kaum yang asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadisnya disebutkan dalam riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bada al-islamu ghariban, Islam itu pertama kali datang dalam keadaan asing. Ya, orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka sudah bergelimang lama dalam dunia jahiliyah. Sejak Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit, diselamatkan dari kejaran orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh murid senior beliau sendiri yang berkhianat, Ketika rumah Nabi Isa dikepung, kemudian muridnya ini datang dan masuk memancing beliau untuk keluar, ya, karena merasa dipercaya oleh beliau, yang lainnya menunggu di luar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke atas langit melewati lubang jendela yang ada di kamar beliau. Ketika muridnya masuk ke dalam rumah, dia tidak mendapati siapapun. Ketika dia keluar kembali kepada orang-orang yang siap untuk membunuh Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah wajah orang ini mirip dengan Nabi Isa. Maka orang-orang langsung menyergap orang ini, kemudian dibunuh dan disalib. Sejak Nabi Isa diangkat ke langit, orang-orang yang disebut dengan Hawariyun, pengikut Nabi Isa, dijadikan sebagai buronan. Mereka lari, ada yang ke gunung, ada yang ke hutan, ya, mengasingkan diri, dikejar oleh orang-orang Yahud. Banyak di antara mereka yang terbunuh dan terbantai. Setelah mereka habis, generasi Hawariyun ini habis, lambat laun syariat Nabi Isa terlupakan. Ayyamul Fatrah mulai. Hari-hari kosongnya Nabi dan Rasul dimulai. Sekian ratus tahun lamanya umat manusia dalam kegelapan, dalam masa-masa jahiliyah. Akhlak umat manusia ketika itu jatuh, bobrok. Kehidupan manusia seperti kehidupan rimba. Al-qawi yaghlibu 'ala ad-dha'if, yang kuat menindas yang lemah. Perjudian di mana-mana, perzinaan di mana-mana, kezaliman di mana-mana, rusak. Ibadatul authan di mana-mana. Berhala-berhala disembah, kuburan-kuburan disembah. Segala sesuatu dijadikan sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyirikan merajalela. Tauhid sudah tidak lagi dikenal. Ketika pada masa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diutusnya Nabi yang terakhir, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebelum beliau lahir terjadi peristiwa-peristiwa besar seperti peristiwa pasukan bergajah yang datang dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah Al-Ashram dengan tujuan untuk merobohkan Ka'bah, ya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang lainnya. Kemudian beliau pun lahir. Beberapa tahun setelah itu, ketika beliau menginjak usia genap sekitar 30 sekian tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui beliau. Sebelumnya beliau memiliki rutinitas. Dalam setahun ada satu bulan yang beliau pakai untuk ibadah menyendiri. Karena memang beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah tidak suka dengan kebiasaan kaumnya. Melihat orang-orang mabuk-mabuan, tidak senang beliau. Melihat orang itu nongkrong berjudi, wailah akhirin, tidak suka. Beliau lebih banyak di rumah, tidak menghadiri majelis-majelis umatnya atau kaumnya. Dalam sebulan penuh, yaitu bulan Ramadan, beliau jadikan bulan khusus untuk ibadah. Beliau naik ke atas Jabal Nur. Ya, di situ ada gua disebut dengan Gua Hira. Beliau di situ. Beliau dulu tidak ada lampu, ya, tidak ada lampu. Duduk di situ, ibadah di situ sebulan penuh. Ketika sudah mendekati bulan Syawal, malam bulan Syawal, beliau bersiap-siap. Pagi harinya beliau turun, ya, tawaf di Ka'bah, kemudian masuk ke dalam rumah. Seperti itu rutinitas beliau selama beberapa tahun. Pada suatu malam dan suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk bertemu dengan beliau. Malaikat Jibril datang, merubah wujudnya menjadi wujud manusia biasa. Kemudian merangkul Nabi alaihi salatu wassalam dan meminta beliau untuk membaca Iqra. Maka Rasul mengatakan, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Kembali Jibril merangkul beliau dengan kuat sampai beliau tidak bisa bernafas. Setelah itu dilepas, diminta lagi untuk membaca Iqra. Kembali Rasul mengatakan, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca," sampai 3 kali. Setelah itu malaikat Jibril membacakan ayat-ayat pertama dari surat Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunlah wahyu yang pertama. Beliau diangkat menjadi seorang nabi. Setelah kejadian itu, beliau merasa takut ada hal-hal yang akan menimpa beliau. Takut kejiwaannya terganggu. Maka beliau pun curhat kepada Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta beliau. Kemudian dibawa menemui sepupunya Waraqah ibnu Naufal, meminta solusi. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan apa yang beliau lihat, maka Waraqah menyatakan bahwasanya orang yang datang menemuimu pada malam itu adalah seorang malaikat, Namusul Akbar. Dia adalah Namus Jibril yang dulu datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Waraqah sudah tahu kalau Nabi Muhammad ini akan menjadi orang besar, akan menjadi salah satu dari utusan-utusan Allah dan menjadi nabi terakhir umat ini. Maka Waraqah ibnu Naufal mengatakan, duhai kiranya aku masih muda, duhai kiranya aku bisa membantumu dan membelamu ketika umatmu mengusirmu dari kampung halaman. Rasul heran, apakah aku diusir dari kampung halaman? Aku orang asli Mekah, pribumi Mekah, kok bisa diusir? Maka Waraqah ibnu Naufal mengatakan, sungguh tidak ada satupun nabi yang datang membawa sebagaimana yang kau bawa, melainkan akan dimusuhi. Mulailah beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. Satu demi satu diajak masuk ke dalam Islam. Satu demi satu diajak masuk ke dalam Islam. Terus demikian sampai beberapa tahun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada beliau untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Maka beliau pun naik ke bukit Safa, kemudian memanggil dengan suara yang lantang, yang keras, memanggil semua kabilah yang ada untuk berkumpul dan diajak untuk beriman, diajak untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Terjadilah keributan. Paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab, tidak suka dengan dakwah beliau, mengganggu, memberikan gangguan. Abu Jahal, semuanya, para pembesar-pembesar kaum, tidak suka dengan dakwah beliau, dianggap asing. Sekian tahun lamanya beliau berdakwah di Mekah, hanya beberapa orang yang mengikuti beliau. Sampai akhirnya datang orang-orang dari Madinah, mengajak beliau untuk hijrah ke sana, menyelamatkan agama beliau dan para sahabat. Dijanjikan akan dibela. Orang-orang yang ada di Madinah itu orang-orang yang kuat dan mereka siap untuk beriman. Akhirnya beliau hijrah ke sana, mendapatkan pengikut yang sangat banyak. Kemudian dimulailah penyebaran Islam sedikit demi sedikit. Pecahlah pertempuran pertama dalam Islam, perang Badar Kubra, dilanjutkan dengan perang Uhud, dilanjutkan dengan perang-perang yang lainnya, sampai akhirnya Islam itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Bada al-Islamu ghariban. Setelah perjuangan yang lama, beliau menuai hasilnya. Islam tersebar di mana-mana. Namun sebelumnya Islam itu dianggap asing. Orang itu tidak tahu agama apa itu. Menyelisihi adat istiadat, tidak sesuai dengan tradisi nenek moyang. Masa tradisi yang sudah mendarah daging sekian ratus tahun lamanya mau dirubah begitu saja? Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un 'ujab, kata mereka. Apakah Muhammad hendak menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Ini perkara yang sangat mengherankan. Mereka mulai merasa asing dengan kehadiran beliau, dengan kehadiran dakwah beliau. Wa ila akhir, bada al-islamu ghariban. Ketika itu Islam dianggap asing. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, wasa'utu ghariban kama bada, dan nanti di hari akhir Islam itu akan kembali asing. Ya. Ketika Islam mencapai puncak kejayaannya, terlebih khusus pada masa Khulafaul Arba'ah, empat khalifah Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Terlebih khusus di zamannya sahabat Umar, betul-betul Islam itu mencapai puncak kejayaan, tersebar luas di mana-mana, sampai disebutkan dalam kitab sejarah sampai menyentuh daratan Cina, yakni saking luasnya penyebaran Islam. Ketika masa-masa ini sudah selesai, terjadi perselisihan ketika itu, kemudian masuk dalam periode khilafah, yakni al-muluk, yang asalnya khalifah diganti dengan sistem al-muluk, kerajaan, raja. mulailah daulah Umayyah berjalan. Beberapa khalifah ditunjuk. Setelah daulah Umayyah hancur, diganti dengan daulah Abbasiyah. Di situ banyak sekali hal-hal yang asing, banyak sekali hal-hal yang menyelisihi peraturan-peraturan Islam. Intinya, ketika zaman para sahabat mulai habis, para sahabat banyak yang meninggal, masuk generasi berikutnya, generasi tabi'in, banyak sekali perselisihan yang muncul di sana. Kemudian masa tabi'in berjalan. Ketika masa tabi'in sudah mulai habis, banyak murid-murid sahabat yang meninggal, masuk generasi yang ketiga, generasi tabi'ut tabi'in. Ketika generasi ini sudah mulai habis, banyak generasi itu yang mulai meninggal, masuk generasi yang berikutnya. Disitulah mulai muncul, banyak sekali muncul kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, tindakan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan terus semakin jauh dari masa keemasan Islam, semakin jauh dari masa utama Islam ini, semakin Islam itu karam, semakin terkikis, ya. Umat semakin anti dengan agamanya sendiri, semakin sama dengan agamanya sendiri. Apalagi ketika kitab-kitab dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, kitab-kitab sesat dibahasa Arabkan, kemudian disebarluaskan, semakin membuat samar Islam itu. Banyak orang itu tertipu. Apalagi para pemuda-pemuda Islam belajar ke tempat-tempat yang gak genah, ke tempat-tempat yang gak jelas, dicuci otaknya. Dibikin dia itu ragu dengan agamanya. Diberi kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Diberi syubhat-syubhat yang merubah prinsip dan agamanya. Sedikit demi sedikit Islam itu kandas. Sedikit demi sedikit Islam itu pudar, ya. Sampai pada tingkat Islam itu hanya sebagai status biasa di KTP masing-masing. KTP Islam. Setapa agama Islam. Bas, itu saja. Tetapi secara real dan realitanya jauh dari yang namanya Islam. Tidak terlihat darinya syiar-syiar Islam. Tidak terlihat darinya batasan-batasan Islam. Seakan-akan tidak ada bedanya antara Muslim dengan non-Muslim. Orang itu baru bisa bedakan mana Muslim, mana enggak ketika hari-hari tertentu. Hari raya baru muncul. Oh, ini sholat Id. Oh, ini ternyata Muslim tuh orang ini. Ya, ketika penyebaran zakat, oh dia ikut zakat. Oh, ternyata ini orang ini Muslim tuh. Yakni menunjukkan syariat Islam mulai jarang yang mengamalkannya. Mulai dianggap asing. Ketika orang itu hendak mengamalkan sunnah yang benar-benar sunnah, ya, bukan sunnah imitasi, benar-benar sunnah yang asli berdasarkan Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, orang itu mulai menganggapnya aneh. Itu aliran opo itu? Aliran kebanjiran. Aliran kebanjiran. Itu aliran-aliran daster itu. Mosok laki pakai baju panjang kayak gitu. Ya, imamai masya Allah tebeli, kemana-mana pakai kalasua, kemana pakai jenggot, kayak teroris ini. Ya, ini mulai agama Islam itu mulai dianggap asing oleh pemeluknya sendiri. Syariat Islam yang itu merupakan syariat Nabi mereka dianggap asing. Waqad syahidnahu wa ra'ayna, dan kita sudah menyaksikan bagaimanakah keasingan Islam di zaman ini, dan nanti di hari kiamat semakin asing dan semakin asing. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hadis, fatuba lil ghuraba, maka beruntung orang-orang yang dianggap asing. Dianggap asing karena kebenaran yang ada pada dirinya. Dianggap asing karena prinsip yang benar yang dia bela. Dianggap asing karena menyelisihi kebanyakan umat manusia yang mereka sudah terbawa dengan kebatilan-kebatilan dan kesesatan-kesesatan yang ada. Dan otomatis menjadi kelompok yang asing di tengah-tengah umat yang benar-benar tidak paham bagaimanakah syariat itu sangat berat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalqabid 'alal jamr, bagaikan memegang bara api. Kalau kita megang bara api, maksimalnya habis tangan kita. Tapi ketika kita hidup di tengah-tengah gelombang fitnah, yang dipertaruhkan adalah agama kita, prinsip kita, diombang-ambing sana, ya, fitnah di sana sini, asyubah khattafah wal qulubu dha'ifah. Banyak sekali fitnah yang menyambar-nyambar sementara hati kita itu sangat lemah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ketika fitnah itu datang seperti potongan-potongan malam, saking dahsyatnya beliau mengatakan yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Nanti akan ada suatu masa yang orang itu gampang untuk menukar dan menjual prinsipnya. Pagi hari muslim, masih ke masjid, pakai baju-baju islami, masih ngaji. Sore harinya sudah murtad dari agamanya waliyadzubillah. Dan juga sebaliknya, sore harinya masih muslim, masih kelihatan di masjid, masih sholat, masih taklim. Pagi harinya sudah sesat, sudah menyimpang, sudah murtad dari agamanya. Apa sebabnya? Beliau mengatakan, ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Dengan gampangnya, dia menukar dan menjual agamanya hanya karena ingin mendapatkan sedikit dari kemerlapnya dunia. Menganggap dunia itu yang paling utama, akhirat nomor sekian. Menganggap dunia itu yang paling inti, agamanya nomor sekian. Wal-iyadubillah, itu terjadi di masa ketika banyak sekali yang namanya fitnah. Ketika ajaran Islam sudah semakin ditinggalkan oleh pemeluknya sendiri. Ketika sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam sudah semakin dibenci, dianggap asing oleh orang-orang yang mengaku dirinya mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wal-iyadubillah. Dari hadis ini, khanafirin a'azukumullah, sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa termasuk di antara nama salafi adalah al-ghuraba, kelompok yang asing. Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Berkata al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, istausu bi ahli sunnati khaira. Hendaknya kalian, wahai ahli sunnah, saling memberikan nasihat kebaikan, ya. Fa innahum ghuraba, karena ahlu sunnah itu sedikit asing, ya. Kalian itu sudah sangat sedikit di eman, ya. Ketika kalian melihat ada di antara kalian yang terjatuh, jangan dibiarkan. Nasihati dia, tarik dia, ajak dia untuk kembali bertaubat, kembali kepada jalan yang benar. Fa innahum ghuraba, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ahlu sunnah itu sangat sedikit. Ya. Jumlah umat Islam dibanding dengan umat non-Muslim sedikit. Ya. Umat Islam yang dikatakan sebagai salafi sangat sedikit. Dari salafi ini yang betul-betul salafi sungguhan itu sangat sedikit. Nahnu qalilun fi jumlatin qalila fi qillatin minan nas. Kita ini sudah sedikit, jumlahnya sedikit, di dalam lingkup yang sangat sedikit, ya. Maka benar apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan dari sini, dari komentar beliau menunjukkan kepada kita, termasuk nama salafi adalah al-ghuraba, kelompok yang asing. Wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi madarijis salikin syarihan hadits al-ghurbah. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengomentari hadis di atas. Beliau mengatakan, wal mu'minun fi ahli al-islam ghuraba. Orang-orang yang beriman di tengah-tengah kaum muslimin itu asing. Kaum muslimin yang hanya bermodalkan Islam banyak, tapi orang-orang yang betul-betul mengamalkan Islamnya, benar-benar menjaga keimanannya, sedikit. Gak semata-mata label di KTP, gak semata-mata dia hidup di lingkungan muslim, tapi benar-benar dia mengamalkan Islamnya, dijaga keislamannya, ditingkatkan keislamannya, itu sangat sedikit. Wa ahlul ilmi fil mu'minin ghuraba. Dan orang-orang yang mau belajar ilmu dari kalangan orang-orang yang beriman sangat sedikit, ya. Yang betul-betul beriman sedikit. Dari yang beriman ini, yang mau duduk belajar, mempelajari ilmu yang benar, menggali ilmu syariat, lebih sedikit lagi. Wa ahlus sunnah alladzina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'ah fihim ghuraba. Dan orang-orang yang belajar tadi, yang benar-benar ahlu sunnah, itu sangat sedikit. Ya. Kalau sekedar belajar ilmu syariat, banyak orang yang mengaku, mengkaji ilmu syariat. Mungkin kalau kita bandingkan secara zahir, kitab-kitabnya mungkin sama. Tapi ketika mau digali, bagaimanakah cara mereka mengajarkan, apa yang mereka ajarkan, bagaimana mereka mengajarkan, bagaimana prinsip mereka dan pemahaman mereka, beda. Kata beliau, ahlu sunnah yang benar-benar menggali ilmu syariat itu sangat sedikit. Wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adal mukhalifin hum ashaddu haula'i ghurbatan. Dan orang-orang yang berjuang mendakwahkan sunnah, mengamalkan sunnah, mengajak umat manusia kepada sunnah, ini jauh lebih sedikit lagi. Yang belajar iki wis titik, ya, sudah sedikit. Yang mau mengamalkan lebih sedikit, yang mau ngajak orang tambah sedikit lagi, ya, tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Walakin haula hum ahlullahi haqqa. Namun orang-orang yang seperti ini adalah golongan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Orang-orang yang benar-benar memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, fala ghurbata alaihim, maka sesungguhnya mereka bukan orang yang asing. Biarkan umat manusia tidak mengenal, biarkan nama kita tidak disebut di kalangan umat manusia, tapi Allah Azza wa Jal mencatat kita termasuk dari kalangan hamba-hambanya yang memperjuangkan agamanya, yang membela agamanya, yang menolak sunnah nabinya. Maka yang seperti ini sesungguhnya bukan golongan yang asing. Bukan golongan yang asing. Ngapain kita bangga dikenal orang kalau kita gak dikenal oleh Rabb kita sendiri? Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mencari keridhaan Rabbul Alamin, bukan keridhaan umat manusia. Terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau komentar apa, terserah orang mau kasak kusuk seperti apa. Yang penting kita di atas kebenaran, di atas sunnah yang murni. Karena kita beragama bukan untuk manusia. Kita mengamalkan sunnah bukan untuk manusia. Tapi kita beragama dan mengamalkan sunnah untuk Rabbnya mereka semua, Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal. Wa innama ghurbatuhum bainal aktharin alladhina qalallahu Azza wa Jalla fihim. Namun keasingan ahlu sunnah adalah kalau dibandingkan dengan jumlah umat yang banyak ini, mereka memang kelompok yang asing. Tapi kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan orang-orang yang asing. Justru yang banyak-banyak ini, yang tidak sesuai dengan sunnah nabinya, itu yang dianggap asing oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap aneh, dianggap nyeleneh oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka yang benar-benar memperjuangkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, meskipun sedikit, tidak dianggap, dianggap sebelah mata, tapi di sisi Allah izzun wa karam, mereka mulia dan terhormat di sisinya. Alladzina qala Allahu azza wa jalla fihim, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebanyakan umat manusia, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti omongan orang, mengikuti hawa nafsu kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 116. Faqad shadaqallah fi hadzal kalam. Jujur apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngikut omongan orang, enggak ada habisnya. Kamu itu ngapain pakai kajian taklim segala. Hati-hati loh kalau kamu ikut taklim itu. Nanti jadi apa, teroris. Sekarang taklim, besok ke negara mana bom bunuh diri. Wah, hati-hati kamu. Ya. Kalau kita ngikut omongan orang, gak ada habisnya. Mereka hanya berkomentar dari kulitnya saja. Mereka gak mau datang, duduk, belajar, melihat, tabayun. Gak ada. Hanya sekedar melihat dari luarnya. Kemudian terbawa dengan gosip umat manusia. Akhirnya seperti itu modelnya mereka. Kalau kita ngikut sebagaimana komentarnya mereka, ya rusak juga. habis agama kita. Orang itu bilang kamu jangan begini, wis ngikut. Yang lain mengatakan kamu jangan begitu, wis ngikut. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ngikut hawa nafsu kebanyakan manusia di muka bumi ini, rusak kamu. Kamu akan sesat keluar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita jadikan sebagai patokan adalah syariat. Yang kita jadikan sebagai tolak ukur, itu adalah agama. Kalau sudah urusan agama, stop. Jangan ada komentar manusia. Kalau sudah urusan agama, yang kita lihat adalah firman Allah, sabdanya Rasul, dan bagaimanakah amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika Allah sudah mengajarkan A, sunnah sudah mengajarkan A, para sahabat sudah mengajarkan A, laksanakan, kerjakan, ikhlaskan, jujur. La takhafu billahi lawmata la'im. Jangan takut dengan celaan orang yang mencela. Sebagian ulama salaf kita, mereka pernah mengatakan, rubba kalimati zullin tahammaltuha awrasatni izzam tawila. Terkadang, satu kalimat yang sangat menyakitkan, kita sabar menghadapinya, ternyata membuahkan kehormatan sepanjang masa. Kita lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam, di awal beliau berdakwah, bagaimana nasibnya? Disebut sahir, tukang sihir. Disebut majnun, orang gila. Disebut kahin, dukun. Banyak julukan yang disematkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tapi hal itu sama sekali tidak membuat beliau bergeming. Tidak membuat beliau goyah dalam berdakwah. Lanjut, bahkan lebih kuat. Apa hasilnya? Awrathahu izzam tawila. Syariat beliau menjadi syariat yang paling unggul. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam menjadi agama unggulan. Tidak ada agama di atas agama Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Yang berani mengikuti selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima nanti di hari kiamat. Hasil dari kesabaran. Ketika kita mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, sabar. Yang namanya komen manusia selama dia masih hidup, ya komen. Jangankan orang yang hidup, orang yang mati pun dikomentari. Ya, namanya manusia. Kalau dia ngikuti hawa nafsu manusia, gak ada habisnya. Ikhlaskan, jujur, meskipun memang berat. Teori gak sama dengan praktek. Ya. Dalam teori memang ada yang namanya sabar, sabar, sabar. Tapi ketika prakteknya gak mudah orang itu untuk sabar. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesabaran untuk tetap mengamalkan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam di tengah-tengah rusaknya umat manusia. Wal-iyadzubillah. Qala al-muallif rahimahullah, faulaika humul ghuraba minallahi wa rasulihi wa dinih. Mereka itulah orang-orang yang dianggap asing karena mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasulnya, dan jalan agamanya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhishah wa in kanu humul ma'rufin al musyar ilaihim. Dan mereka, kebanyakan umat manusia, mereka adalah orang-orang yang dianggap asing oleh Allah, Rasulnya, dan agamanya. Orang-orang yang tidak sejalan dengan syariat, yaitulah orang yang asing. Sebanyak apapun mereka, meskipun seluruh yang ada di muka bumi ini semuanya menyelisihi syariat Allah, mereka tetap dikatakan asing. Ya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhishah, dan keasingan mereka inilah yang berbahaya. Wa in kanu humul ma'rufin al musyara ilaihim. Meskipun mereka adalah orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka kaum, pemimpin-pemimpin. Meskipun mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan, punya nama, dan punya ketenaran. Tapi sesungguhnya mereka asing di sisi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Asy-syai'u bisyai' yudhkar. Pada masa kekhilafahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, beliau mengutus beberapa pasukan untuk menyerang negara Persia. Setiap harinya sahabat Umar menunggu di ujung kota Madinah kedatangan pasukan tersebut. Khawatir bagaimana keadaan mereka. menangkah, selamatkah, ya, atau kalah. Setiap hari beliau menunggu. Ketika para sahabat yang diutus oleh sahabat Umar berhasil menaklukkan negara Persia, kerajaan Persia, mereka mengutus satu utusan untuk datang ke Madinah memberikan berita gembira untuk sahabat Umar bin Khattab. Orang ini pun dengan gembiranya bergegas memacu kudanya secepat mungkin menuju ke kota Madinah. Ketika dia mendekati kota Madinah, sahabat Umar melihat dari jauh, ini kayaknya utusan dari pasukan saya, ditunggu. Orang ini gak tahu kalau yang menunggu di hadapan dia adalah sahabat Umar. Langsung ya, bablas dia. Dikejar oleh sahabat Umar, dipegangi kudanya. Berhenti, ada apa? Ada kabar gembira, Mana sahabat Umar? Beliau mengatakan, saya Umar. Ya, saya Umar. Dia pun meminta maaf, turun dari kudanya, menyampaikan surat dari panglima perang yang diutus oleh beliau. Kemudian setelah beliau mendapatkan kabar gembira ini, beliau tanya, bagaimana nasibnya si fulan? Bagaimana si fulan? Orang ini mengatakan, amma fulan, wa fulan, wa fulan, faqad qadha nahbahu. Dia telah berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada beberapa orang yang engkau tidak mengenalnya, wahai sahabat Umar. Maka beliau pun menangis dan mengatakan, apa untungnya sahabat Umar kenal dia? Allah yang mengenal mereka. Apa untungnya? Yang menunjukkan apa ya ikhwah? Asyuhrah al-haqiqiyah. Ya. Ketenaran yang hakiki itu indallahi azza wajalla, ketika Allah itu sudah mengenal kita, ketika Allah sudah mengenal hambanya, ya, maka Allah akan menolong hambanya tadi. Rasulullah SAW mengatakan, ta'aruf ilallahi fil raha ya'rifka fi syiddah. Kalau hamba itu gemar beribadah kepada Allah di masa-masa dia kuat, ketika dia menghadapi masa-masa sulit, Allah akan membantunya, Allah akan mengenal dirinya. Apa manfaatnya ketika umat manusia mengenal kita? Ketika semua orang menunjuk wajah kita, menunjuk kepada kita, ini orang nomor satu di dunia mungkin. Apa manfaatnya? Kalau ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengasingkan kita, tidak mengurus kita, tidak mengenal kita, karena kita menyelisihi syariat. Apa manfaatnya? An-nar wa nar wa nar matwana wal yadu billah. Neraka yang nanti akan menjadi tempat kembali kita wal yadu billah. Tidak akan ada manfaatnya ketenaran di dunia ini, tidak ada manfaatnya. Kesyuhrah, ketenaran, popularitas di dunia ini itu gak ada manfaatnya. Ketika orang itu sudah mati, menghembuskan nafas terakhir, digotong dengan tandu jenazah, dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan ke dalam lubang 1x2. Seumur sampai dia mendekati kiamat, sampai hari kiamat nanti, dia tinggal di situ. Sudah gak ada lagi manfaat apa yang dia perjuangkan dari gemerlapnya dunia. Keluarganya pulang, ya, ketenaran dia pulang, jabatannya ditanggalkan di dinding, titel-titel dia yang panjang hanya sekedar nama di atas kertas saja, tapi tetap dalam kuburan dia ditanya oleh dua malaikat, man rabbu wa madinu wa man nabiyu, siapa rabbu, siapa Tuhanmu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kalau orang itu dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mampu untuk menjawabnya. Kemudian rohnya akan dibawa ke atas langit dan Allah akan meridhoinya dan akan mengatakan, aku telah menerima hambaku yang satu ini. Kembalikan ke alam kuburnya, buka pintunya dari surga, hamparkan karpet sampai kepada surga dan tampakkan surga untuk dia pagi dan sore. Masya Allah. Itu kalau orang itu dikenal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli bagaimana omongan umat manusia. Tidak peduli bagaimanakah komentar umat manusia. Intinya kalau kita sudah mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ingatlah kejayaan akan kita tuai nantinya. Meskipun kita harus menghadapi sekian banyak perjuangan. Jangan lupa Nabi kita mendapatkan ketenaran. Mendapatkan pembelaan dari Allah. Itu bukan dengan foya-foya. Nabi kita memperjuangkan Islam dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan semuanya. Celaan, cacian, beliau tanggung semua. Lillahi azza wa jal. Dan beliau dipilih menjadi Nabi terbaik. Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam seluruh dunia. Karena kesabaran dan karena kejujuran dan keikhlasan dalam menyampaikan amanah, risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita selaku sebagai umat Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika kita mengamalkan sunnah beliau sepenuh hati, gak setengah-setengah, benar-benar mengamalkannya, gak peduli bagaimana komen orang, entah mau dibilang orang gak genah, orang asing, orang pedalaman primitif, ya kebanjiran, jenggotan welakrihi, gak pantas welakrihi, ya, gak peduli omongan orang. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita seperti ini prinsipnya, insyaallah taala hasilnya akan kita tuai nantinya, yaitu kita akan digabungkan dengan kelompok Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah kenikmatan terbesar yang didambakan oleh seluruh hamba nanti di yaumul qiyamah. Tayyib. Cukup? Tayyib. Adapun pembahasan yang berikutnya, beliau menjelaskan tentang anwa'ul ghurbah, macam-macam keasingan. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.